Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Hadirin a'azzakumullah, kita lanjutkan pembahasan mawdu'ah Sa'di fil qawa'id al-fiqhiyah. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala mu'ajil al-mahdhuri qabla anih qad ba'a bil khusrani ma' hirmanih. Kata beliau, mu'ajil al-mahdhuri, seseorang yang tergesa-gesa, terburu-buru melakukan yang mahdzur, yang terlarang, qabla anih, sebelum waktunya, qad ba'a bil khusrani, maka sungguh dia telah kembali membawa kerugian, ma'hir manih, disertai dengan diharamkannya dia tentang apa yang dia inginkan. Kaidah ini barakallahu fikum diungkapkan, ditakbir oleh para ulama dengan ibarah man ista'jala syai'an qabla awanihi uqiba bihirmanih. Man ista'jala syai'an qabla awanihi uqiba bihirmanih. Yang terburu-buru, ya, terburu-buru mengerjakan sesuatu sebelum waktunya, maka dia dihukum dengan diharamkannya dari sesuatu tersebut. Kaidah ini barakallahu fikum penerapannya pada dua hal. Yang pertama, penerapannya pada ahkamud dunia, hukum-hukum yang berkaitan dengan dunia. Dan yang kedua, penerapannya pada ahkamul akhirah, hukum-hukum akhirat. Tapi perinciannya, kaidah ini barakallahu fikum pada ahkamud dunia, hukum-hukum yang terkait dengan dunia, kaidatun mukhtalafun fiha. Ini kaidah yang diikhtilafkan oleh para ulama. Kaidah yang diikhtilafkan oleh para ulama. Baik. Pendapat yang rajih, yang sahih, kaidah ini tidak diterapkan pada ahkamud dunia, pada hukum-hukum yang terkait di dunia ini. Kenapa? Dikarenakan masail, masalah-masalah, contoh-contoh kasus yang disebutkan tidak sesuai dengan yang rajih. Kecuali hanya satu dua contoh saja. Demikian disebutkan oleh As-Suyuti rahimahullah di dalam kitab beliau Al-Ashbah wan-Nawair. Dalam kitabnya Al-Ashbah wan-Nawair. Supaya itu paham, ikhwan. Di antara contoh yang disebutkan oleh para ulama, di antara contoh yang disebutkan oleh para ulama ialah misal seseorang yang membunuh mewarisnya. Man qatala mewarisahu. Mewaris itu seseorang yang memiliki harta dan dia mati meninggalkan harta waris tadi, ada mewaris. Ada seseorang ahli waris membunuh orang tersebut, mewarisnya. Maka dalam pandangan syariat, sang pembunuh tidak dapat warisan. Man qatala muwarrisahu lam yarits. Yang membunuh mewarisnya, maka dia tidak mendapatkan warisan. Berarti dia terburu-buru ingin dapat warisan dengan cara membunuh orang tadi, maka dia dihukum tidak dapat warisan tersebut. Man ista'jala syai'an qabla awanihi 'uqiba bihirmani. Yang ini contohnya benar. Adapun contoh-contoh yang lain yang disebutkan oleh para ulama, ini contoh-contoh yang diikhtilafkan oleh para fuqaha. Dicontohkan oleh para fuqaha. Yang diikhtilafkan oleh para fuqaha. Sehingga Asyuti berpendapat kaidah ini penerapannya pada ahkamu dunia tidak. Adapun penerapannya pada ahkamul akhirah fana'am. Ya, adapun penerapannya pada hukum-hukum yang terkait dengan akhirat nanti, maka dipraktekkan kaidah ini. Cuman bahasa yang lebih tepat, bahasa yang lebih tepat menggunakan kaidah al-jaza'u min jinsil amal. Takbirnya, pengungkapan yang lebih tepat ialah menggunakan kaidah al-jaza'u min jinsil amal. Yang namanya balasan tergantung jenis amalnya. Seperti barakallahu fikum, seseorang yang menggunakan sutra di dunia ini. Man labisal harira fid dunya lam yalbashu fil akhirah. Seseorang yang di dunia ini menggunakan kain sutra bagi laki-laki, maka dia dihukum dengan semisal dia tidak akan mengenakannya di akhirat. Contoh yang lain, seseorang yang meminum khamar. Orang yang minum khamar di dunia ini, maka di akhirat nanti dia tidak akan meminum khamar di surga. Yang ini tepat. Penerapannya pada ahkamul akhirah tepat, namun dengan bahasa al-jaza'u min jinsil amal. Yang namanya balasan, hukuman tergantung jenis amalnya. Barakallahu fikum. Difahami insyaallah ya? Baik. Disebutkan oleh Syekh As-Sa'di rahimahullah di dalam syarahnya, beliau mengatakan kaidah yang sebaliknya. Beliau mengatakan dalam syarahnya, faman taraka syai'an lillahi dahwahu nasuh awwadahu Allahu khairan minhu fid dunya wal akhirah. Kebalikannya, siapa saja yang meninggalkan sesuatu karena Allah, siapa saja yang meninggalkan sesuatu karena Allah, sesuatu itu sangat-sangat diinginkan oleh hawa nafsunya, dia tinggalkan karena Allah, maka Allah akan ganti untuk dia yang lebih baik di dunia dan di akhirat. Yang ini kaidah tepat, benar, diamalkan. Dikarenakan ada nas hadisnya Rasulullah SAW dari seseorang sahabah radhiyallahu taala anhu, kata Rasulullah SAW, innaka ma taratta syai'an lillah, innaka ma taratta syai'an lillah illa abdalaka Allahu khairan min. Innaka ma taratta syai'an lillah illa abdalaka Allahu khairan min. Sesungguhnya kamu tidaklah engkau meninggalkan sesuatu karena Allah, melainkan Allah akan ganti yang lebih baik untukmu daripadanya. Ini hadis dikeluarkan Imam Ahmad dalam musnadnya dan disebutkan oleh Asy-Syaikh Muqbil bin Hadi rahimahullah dalam kitabnya As-Sahihul Musnad mimma laisa fis sahihaini. Contohnya sekarang, contoh kaidah. Contohnya seseorang yang meninggalkan kemaksiatan. Ya, seseorang yang meninggalkan kemaksiatan dalam keadaan jiwanya, hatinya itu sangat condong kepadanya, sangat kepingin mengerjakan maksiat ini, dorongan hawa nafsunya itu kuat, tapi dia tinggalkan betul-betul karena Allah, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan mengganti untuknya keimanan yang kuat dalam hatinya. Allah akan menggantikan untuk dia ketenangan, ketenteraman, kelapangan jiwa, kelapangan dada dalam hatinya. Allah akan gantikan untuknya barokah rezeki, kesehatan badan, dan pahala besar dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Dikatakan meninggalkan maksiat karena Allah, diganti yang lebih baik dalam bentuk pahala, dalam bentuk keimanan, dalam bentuk keyakinan, dan yang lainnya. Tepat. Barakallahu fikum. Ada seseorang yang taraka syakhsan lillah, meninggalkan seseorang karena Allah. Ini orang sebelumnya sangat dia cintai, sebelumnya sangat dia sukai. Ya, sangat dia cintai, sangat dia sukai, begitu dekat dengannya, begitu erat hubungan dengannya. Ditinggalkan karena Allah, karena dia sekarang telah menyimpang, dia sekarang telah jauh dari sunnah, dia sekarang menjadi ahli fitnah, ila akhir. Ditinggalkan karena Allah. Maka Allah subhanahu wa ta'ala akan mengganti untuknya sahabat-sahabat, teman-teman yang saleh, teman-teman yang bertakwa kepada Allah Azza wa Jal. Plus ketenteraman dalam hati, ketenangan dalam hati, pahala besar dari Allah subhanahu wa ta'ala, diganti yang lebih baik. Ini namanya kaidah man taraka syai'an lillah awwabahullahu khairan minhu. Yang ini pas, kaidah yang tepat. Dipahami saya, Evan. Khulasanya, kaidah tadi, manista'jala syai'an qabla awanihi uqiba bihirmanih, tidak diterapkan pada hukum-hukum dunia kecuali pada beberapa kasus. Tapi diterapkan pada hukum-hukum akhirat, tapi dengan bahasa al-jaza'u min jinsil amal. Balasan tergantung jenis amalnya. Barakallahu fiku. Qala rahimahullahu ta'ala, kaidah yang berikutnya. Qala wa in atat tahrimu fi nafsil amal aw syartihi fadhu fasadin wa khalal. Kata beliau, wa in atat tahrimu, kalau keharaman itu datang fi nafsil amal, pada zat amalnya, au syartihi, atau keharaman itu datang pada syarat amal, fadhu fasadin wa khalal, maka amalnya dikatakan fasid, dikatakan rusak, wa khalal, dan cacat. Baik, ikhwan. Kaidah ini berbicara tentang ibadah-ibadah yang terjadi, yang dilakukan, ibadah-ibadah ya, yang terjadi, yang dilakukan, di dalamnya ada unsur-unsur keharaman. Amal ibadah yang dilakukan, yang dikerjakan, tapi padanya ada unsur keharaman-keharaman. Ibadah tapi ada perkara haramnya. Di situ ada unsur-unsur yang haram. Baik. Dalam bab ini dirinci. Kaidah ini memperinci. Ada dua keadaan. Keadaan yang pertama ialah idza 'ada tahrimu ila nafsil ibadati aw syartiha fahiya batilatun, fahiya batilatun fasidah. Kalau keharaman tadi kembalinya kepada zat ibadahnya, atau kembali kepada syarat ibadahnya, maka ibadahnya dikatakan batil. Ibadahnya batal, rusak. Ini dalam pembahasan usul fikihnya para ulama digunakan bahasa al-jihadu ghairil munfakkah. Keharaman-keharamannya tidak bisa lepas dari ibadah tadi. Ghairul munfakkah. Nempel terus keharamannya pada amalan tadi. Dikarenakan keharamannya pada zat ibadahnya atau pada syaratnya. Batal. Contoh. Contoh pertama, keharamannya kembali kepada zat ibadahnya, zat amalnya. Dicontohkan barakallahu fikum, seseorang yang sholat pada waktu-waktu terlarang. As-salah fi awqatin nahi. Dikatakan sholatnya batal. Kenapa? Dikarenakan nas hadis melarang sholat pada waktu-waktu terlarang. Berarti apa ya kan? Larangannya pada zat ibadahnya. Ada tiga waktu larangan. Ketika matahari terbit, ketika matahari di tengah-tengah kita, yang ketiga ketika matahari tenggelam. Nas hadisnya Rasul mengatakan tidak boleh sholat ketika itu. Maka ketika ada orang yang mengerjakannya, amalnya batal. Barakallahu fikum. Difahami insyaallah ya. Ini terkait dengan masalah larangannya kembali kepada zat ibadahnya. Contoh yang kedua, larangannya kembali kepada syarat-syarat ibadahnya. Ialah seseorang yang sholat, sengaja sholat membelakangi kiblat. Kiblatnya arah sana nih. Nah, dia menghadapnya ke arah situ. Kiblat di belakangnya dia dengan sengaja. Allahu Akbar. Kiblat di belakangnya dia. Hukumnya apa ini? Hukumnya tidak sah sholatnya, dikarenakan menghadap ke arah kiblat itu syarat sahnya sholat, dan dia mengerjakan larangan dan berkaitan dengan syarat sahnya ibadah, maka dinyatakan tidak sah. Dipahami ini? Ada orang sholat dengan sengaja, dia tahu itu sholat terbuka auratnya, hukumnya apa? Kok diem? Hukumnya apa ini? Tidak sah. Kenapa demikian? Dikarenakan menutup aurat itu syarat sahnya sholat. Jadi larangannya kembali kepada syarat amal, tidak sah. Ada seseorang yang tahu bajunya itu ada najisnya, ngerti dia, tahu dan sengaja sholat menggunakan baju najis. Hukumnya apa? Kok hukumnya apa? Tidak sah. Kenapa? Dikarenakan syarat sahnya sholat harus suci pakaiannya, suci badannya, suci tempatnya. Betul? Larangannya kembalinya ke sini, maka tidak sah. Paham? Baik, saya mau bikin contoh yang lain. Apa hukumnya puasa pada hari raya? Puasa pada hari raya Idul Fitri atau pada hari Idul Adha atau puasa pada Yaumut Tasyrik, hukumnya apa? Hukumnya apa? Sah ataukah tidak? Kenapa tidak sah? Pakai kaidah bahasanya. Kenapa kok tidak sah? Kenapa tidak sah? Karena larangannya kembali kepada zat amalnya, bukan syaratnya. Syarat apa sekarang? Tidak ada bukan syarat. Ini terkait dengan zat amalnya. Dikatakan nas hadis langsung dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang langsung melarang puasa pada hari raya. Berarti pada nafsul amal. Bagaimana syaratnya? Syarat apa masalah puasa? Paham misalnya ya? Ringkasnya, kalau keharamannya kembali kepada zat amal atau syarat-syaratnya atau rukun-rukunnya, maka dikatakan batal, tidak sah. Yang kedua, keadaan yang kedua, keadaan yang kedua, iza adat tahrimu iza adat tahrimu ila amrin kharijin anil amal. Iza adat tahrimu ila amrin kharijin anil amali au syartih. Kalau keharamannya kembali kepada perkara yang di luar amalan atau di luar syarat-syarat amalnya. Kalau yang dibahasakan oleh para fuqaha, jihadun munfakkah, dia lepas dari amalan tadi. Yang ini ada khilaf. Ada khilaf di kalangan para ulama, pendapat yang rajih, pendapat jumhur fuqaha, mereka mengatakan al-amalu sahihun ma'al ithm. Amalnya sah tapi dia berdosa. Al-ibadatu sahihatun ma'al ithm. Ibadahnya sah tapi dia berdosa. Berdosa dikarenakan mengerjakan perkara yang haram. Paham insyaallah ya? Jadi kalau keharamannya itu kembalinya kepada perkara lain, bukan zat ibadah, bukan syaratnya, bukan rukunnya, maka ibadahnya sah tapi dia berdosa karena mengerjakan perkara yang haram. Contoh, ada seseorang laki-laki, dia menggunakan sorban dari sutra. Hukumnya apa ya, Pak? Paham ya? Ada seorang laki-laki, dia menggunakan sorban dari sutra. Hukumnya haram ya? Hukumnya haram. Dikarenakan laki-laki tidak boleh menggunakan pakaian, enggak boleh mengenakan sutra. Tayyib. Ada seseorang yang sholat. Dia sholat. Dalam sholatnya menggunakan sorban sutra. Apa hukum sholatnya? Yang dibahas sekarang bukan apa hukum pakai sorbannya. Bukan. Apa hukum sholatnya? Jawabannya jumhur ulama, sah sholatnya. Tapi dia berdosa menggunakan sorban sutra. Difahami? Kenapa dikatakan sah? Dikatakan menggunakan sorban itu larangan yang tidak kembali kepada zat amalnya. Tidak pula kembali kepada syarat amalnya. Dipahami ini? Dipahami? Baik, apa hukumnya berwudu di bejana emas dan perak? Ada khilaf di kalangan para ulama. Mayoritas berpendapat tidak diperbolehkan wudu atau mandi di bejana emas dan perak. Ada lagi yang mengatakan yang haram hanya makan dan minum saja. Ada khilaf. Ya Allah, kita menggunakan pendapat jumhur ulama. Jumhur mengatakan tidak diperbolehkan berwudu di bejana emas dan perak. Ala qaul jumhur. Ada seseorang mau sholat, dia berwudu menggunakan bejana emas dan perak. Dia berwudu menggunakan air yang ditaruh di bejana emas dan perak. Kemudian dia sholat dengan wudu tadi. Apa hukum sholatnya? Sah atau nggak sah? Nggak sah. Jawabannya? Jawabannya sah. Tapi dia berdosa ala qaul jumhur. Kenapa kok sah? Dikarenakan larangannya tidak kembali pada zat amal atau kepada syaratnya. Perkara yang lain di luar itu sah, tapi dia berdosa ala qaul jumhur. Paham ini? Baik. Ada seseorang laki-laki menggunakan jubah sutra. Imam makam sudah dilepas nih sekarang. Kalau dia ngelepas imamah, auratnya enggak terbuka. Dan boleh kan orang sholat enggak menggunakan imamah, enggak menggunakan Quran surah? Atau apa? Sekarang saya bikin contohnya lebih mendalam lagi. Ada orang menggunakan jubah sutra. Ada orang menggunakan jubah sutra. Bas hanya jubah tok. Kalau dia ngelepas jubahnya, terbuka auratnya. Ada orang menggunakan jubah sutra. Kalau dia lepas jubahnya, terbuka auratnya. Apa hukum menggunakan sutra bagi laki-laki? Haram. Ada orang sholat menggunakan jubah sutra tadi. Sah atau tidak sholatnya? Kenapa kok sah? Kenapa kok sah? Kenapa kok sah? Mereka mengatakan yang ini beda dong. Coba kamu lepas baju kamu itu, nampak auratnya kamu. Nah, kalau auratnya kamu nampak, tidak sah auratnya kamu. Ya apa ini? Sah apa nggak sah? Jihad munfakkah atau kafir munfakkah? Khilaf panjang di kalangan para ulama. Yang membuat khilaf di antaranya adalah karena tasawurnya, penggambarannya. Terkait dengan masalah menggunakan melepas. Kalau kamu lepas berarti kamu bakal telanjang. Nampak auratnya kamu, enggak asalnya kamu. Tapi kalau menggunakan kaidah tadi, kita mengatakan sah, tapi dia berdosa. Urusannya bukan masalah melepas atau memakai. Larangan ini kembali kepada zat amal atau syaratnya atau tidak. Bukan masalah melepas dan memakainya. Kita mengatakan larangan ini tidak kembali kepada zat amal, tidak pula kembali kepada zat dan kepada syarat amal, sehingga sah namun dia berdosa. B Bedanya apa dengan orang yang sengaja sholat terbuka auratnya? Ya beda. Kalau yang ini larangannya langsung kembali kepada syarat ibadahnya, tidak sah. Kalau yang dia, dia nutup aurat, hanya saja kainnya terbuat dari sutra, maka syarat sah, syarat ibadah terpenuhi. Tapi dia jatuh dalam keharaman dikarenakan kainnya terbuat dari sutra. Ala kulli hal, dirinci dengan perincian tadi barakallahu. Coba misalnya, ini kaidah dipakai oleh para ulama dalam perkara ibadat, dan bahkan juga mereka pakai dalam perkara muamalah juga. Dalam perkara muamalah akad jual beli transaksi dan segala macam juga menggunakan kaidah yang sama. Kalau keharamannya langsung terhadap ibadahnya atau pada syarat-syaratnya, maka dikatakan akadnya batal. Tapi ketika larangannya kembali pada perkara yang di luar itu, maka dikatakan sah, namun dia berdosa. Qala rahimahullahu ta'ala. Dipahami ya, yang ini. Paham insyaallah ya. Kalau enggak paham bilang, jangan gini-gini aja. Baik. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala, wa mutlifu mu'dhihi laisa yadhmanu ba'da ad-difa'i billati hiya ahsanu. Kata beliau, wa mutlifu mu'dhihi, dan seseorang yang membinasakan, mutlif, seseorang yang membinasakan pihak-pihak yang menyerang dia, yang mengganggu dia, laisa yadhmanu, maka dia tidak boman, tidak ganti rugi, ba'da difa'i billati hiya ahsanu, setelah meredam, dia meredam serangan tadi dengan cara yang terbaik. Masya Allah. Kaidah ini barakallahu fikum disebutkan, ditakbir, ditakbir oleh para ulama dengan kalimat, dengan bahasa, dengan ungkapan, man atlafa syai'an liyantafi'a bihi dhaminahu. Man atlafa syai'an liyantafi'a bihi dhaminahu. Wa in kana limadarratihi lahu fala dhaman. Man atlafa syai'an liyantafi'a bihi dhaminahu. Wa in kana limadarratihi lahu fala dhaman. Dua keadaan. Yang artinya, barang siapa yang membinasakan sesuatu, yang merusak sesuatu, karena dia mengambil kemanfaatan dengan itu, maka harus dhaman, harus ganti rugi. Tetapi kalau dia merusak sesuatu karena sesuatu itu membahayakan dirinya, maka tidak ada boman, tidak ada ganti rugi. Tergambar ya Ikhwan. Di sini ada dua keadaan. Sama-sama merusak sesuatu, sama-sama menghancurkan sesuatu, sama-sama menggunakan sesuatu, tapi fungsinya berbeda. Dua keadaan. Keadaan yang pertama, keadaan yang pertama ialah dia merusak sesuatu, menghancurkan sesuatu karena kemanfaatan dirinya. Karena kemanfaatan dirinya, maka wajib boman. Maka wajib boman, ganti rugi. Ada seseorang yang kelaparan, lapar banget, sangat lapar, kalau gak makan mati. Baik, dia tidak punya apa-apa dan tidak menemukan apa-apa kecuali, kecuali ada sebungkus roti milik temannya. Punya siapa itu? Punya temannya. Ini kalau gak segera dimakan mati dia. Maka dia pun menghabiskan roti tadi. Atlafa al-khubus. Dia makan itu, roti dihabiskan sama dia. Habis. Kondisinya darurat. Boman atau laisa alaihi boman? Ganti rugi atau tidak? Jawabannya ganti rugi. Kenapa? Karena dia makan roti itu untuk kemanfaatan dirinya. Itu namanya man atlafa syai'an liyantafi'a bihi baminahu. Dipahami? Ada keadaan yang kedua. Keadaan yang kedua ialah dia menghancurkan sesuatu karena sesuatu ini membahayakan dirinya. Yang dibahas sama mulai sekarang ini. Dia menghancurkan sesuatu karena sesuatu itu membahayakan dirinya. Itu dilakukan setelah dia redam, dia tahan-tahan dengan cara yang baik. Tidak mungkin. Kondisi darurat. Maka dia lawan dia, dihancurkan dia, mati dia. Di sini la boman, tidak ada ganti rugi. Tergambar. Ada seseorang sedang jalan. Masyaallah ikhwan. Tiba-tiba ada kambingnya ikhwan. Bukan ikhwan, kambingnya ikhwan. Itu kambing bertanduk lepas. Nyerang kamu. Kamu lagi jalan, lagi jalan. Tahu-tahu dok, kambing lari mau nyuruh kamu. Kamu kaget. Kamu difa' bilatihi ahsan. Kamu tangkis, kamu redam. Enggak, kamu terus diserang sama dia. Terus kamu lari, kejar sama dia. Sampai antum sudah terpaksa ini. Ima saya yang kena, wah ima saya yang kena. Maka, karena mungkin punya keahlian, antum kemudian pegang tanduknya, kamu banting itu yang namanya kambing. Mati. Mati. Masya Allah, tentunya luar biasa ya kata-kata. Mati kambingnya. Apakah ganti rugi kambing? Apakah ganti rugi? Jawabannya, tidak ganti rugi. Kenapa ya, Pak? Dikarenakan engkau membuat mati kambing tadi, karena kambing itu membahayakan diri kamu. Membahayakan diri kamu. Setelah engkau, setelah ba'da difa' billati hiya ahsan. Maka la tabmanhu, engkau tidak ganti rugi. Ikhwannya datang, loh kambing kok dibanting gitu. Afwan ya akhi, demikian kondisinya. Dalam Islam ini enggak ada ganti rugi. Salah kambingmu. Difa'nya, ingat setelah difa' billati hiya ahsan, diredam dengan cara yang terbaik. Tidak ada lagi cara melainkan harus membinasakan dia, maka la boman. Difahami sama ya? Paham ya kan? Itu hewan. Apa yang lainnya ya? Al-Muhim ada sesuatu yang terpaksa kamu binasakan dikarenakan sesuatu itu membahayakan kamu, maka la boman. Al-Hafidh Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah menggunakan bahasa yang lain. Ada takbir yang lain dari beliau terkait dengan kaidah ini. Beliau mengatakan man atlafa syai'an lidaf'i adzahu lah lam yadhmanhu. Man atlafa syai'an lidaf'i adzahu lahu lam yadhmanhu wa in atlafahu lidaf'i adzahu bihi baminahu wa in atlafahu lidaf'i adzahu bihi baminahu. Barang siapa yang membinasakan sesuatu karena meredam gangguan sesuatu itu kepada dia, maka tidak ada boman, tidak ada ganti rugi. Tetapi kalau dia membinasakan sesuatu untuk meredam gangguan dia, meredam apa yang dia alami menggunakan barang ini tadi, maka harus ganti rugi. Lidaf'i adzahu bihi baminahu. Itu bahasa yang lain dari kaidah tersebut. Barakallahu fikum. Faham ikhwan ya? Difahami ini? Kira-kira apa dalilnya ya ikhwan? Kaidah ini dalilnya katanya para fuqaha, hadis dalam Bukhari Muslim tentang kisahnya Ka'ab bin Ujrah radhiyallahu ta'ala anhu wa arbah, ketika beliau sedang ihram, ihram sudah menggunakan kain ihram itu, beliau merasakan gatal dan gangguan yang luar biasa pada kepalanya itu. Kenapa? Ternyata banyak kutu-kutu di kepalanya itu, masya Allah banyak banget sampai berjatuhan. Al-Qumal berjatuhan di kepalanya beliau. Segatelnya pola kuat beliau. Padahal orang yang berihram tidak boleh mengambil rambutnya. Dikarenakan beliaunya ini sudah enggak tahan dengan azza yang beliau alami, nyampaikan kepada Rasulullah SAW, maka beliau mengatakan, dicukur rambutnya kamu dan bayar fidyah. Dan bayar fidyah. Difaham ya? Bayar dam. Ini dia apa namanya menghilangkan rambut tadi itu untuk kemanfaatan dirinya ataukah gangguan orang lain kepada dirinya? Jawabannya untuk kemanfaatan dirinya. Dia mencukur rambutnya dikarenakan sudah gatal dengan banyak kutu tadi itu, dihilangkan liyantafi'a bihi, dia mengambil manfaat dengan itu, maka bominahu, ganti rugi. Apa ganti ruginya? Bayar dam. Nah, difahami ya? Barakallahu fikum. Yang berikutnya ini barakallahu fikum, pembahasan usul fiqih yang dimasukkan oleh para ulama dalam qawaid fiqhiyah, menunjukkan di antara referensi sumber qaidah fiqhiyah ialah beberapa pembahasan usul fiqih. Kali ini yang dibahas ialah terkait dengan pembahasan siyaghul umum, sighat-sighat umum. Dalam usul fiqih ada pembahasan al-am wal khas, lafaz umum, lafaz khusus. Baik, al-am lahu siyaghun wa alfaz. Yang namanya lafaz umum ada lafaz-lafaz tertentu yang mengandung makna umum. Mengandung makna umum. Ini disebutkan kaidahnya oleh muallif sekarang ini. Kita baca semuanya, dijelaskan kemudian satu persatu dengan global. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa al tufidul kulla fil umumi fil jam'i wal ifradi kal alimi. Al ta'rif. Ta'rif ya. Al ma'rifat pada ilmu nahwu. Alif lam al tufidul kulla fil umumi, mengandung faedah kul pada makna umum. Kata-kata kullu itu juga termasuk siyaghul ulum, siyaghul umum. Jadi kata-kata al mengandung faedah maknanya sama dengan kata-kata kullun fil umumi pada lafaz umum, artinya mengandung makna umum. Sebagaimana kata-kata kul juga mengandung makna umum, semuanya begitu. Fil jam'i, baik pada lafaz jamak, wal ifradi atau lafaz mufrad. Alif lam masuk pada lafaz jamak atau alif lam masuk pada lafaz mufrad. Itu semuanya mengandung makna umum, sama seperti lafaz kullu. Kal alimi, contoh seperti kalimat al-alim. Al masuk pada kata-kata alim mufrad, al-alim. Nama Allah al-alim mengandung makna Allah maha berilmu. Kata-kata maha berilmu, ilmu Allah sangat luas, meliputi segala sesuatu. Ilmun kamilun syamil. Ini kalimat dari mana, Pak? Kata-kata al di sini. Baik. Yang dimaksud dengan al di sini adalah al jins. Ya, yang dimaksud dengan al di sini namanya al lil jins. Yang belajar nahwu mesti ngerti ya, Pak ya. Ada al lil ahdi, ada al lil jinsi. Gitu ya. Yang dibahas sekarang al lil jins dan lebih tegas lagi dia al lil jinsi listighraqil afrad. Listighraqil afrad. Al jinsiyah yang meliputi semua person-personnya. Namanya listighraqil afrad. Qala rahimahullahu ta'ala wa an-nakiratu fi siyaqin nafi tu'til umuma aw siyaqin nahi. Kata beliau an-nakiratu dan isim-isim nakirah fi siyaqin nafi yang jatuh setelah konteks penafian tu'til umuma dia memberi makna umum juga aw siyaqin nahi atau nakirah pada konteks larangan. Ini yang berikutnya. An-nakirah. An-nakirah ba'dan nafi tufidul umum. Isim nakirah yang jatuh setelah penafian mengandung faedah umum. An-nakirah. An-nakirah ba'dan nahi tufidul umum. Isim nakirah yang jatuh setelah larangan juga mengandung faedah umum. Tak usah nak kira ya, lawan daripada ma'rifat. Barakallahu fikum. Jangan dikaji insyaallah. Qala rahimahullahu ta'ala kadzaka man wa ma tufidani ma'a kadzaka man wa ma tufidani ma'a kullal umum ya akhi atau ya ukhayya fasma'a. Begitu pula man dan ma, kedua-duanya mengandung faedah kullal umum, semua makna umum. Ya ukhayya, wahai saudaraku yang kecil, fasma'a, maka dengarkanlah faedah ini. Man dan ma. Man dan ma. Ini mengandung faedah umum. Ma wa man tufidul umum. Meliputi ma dan man. Mausulah. Man dan ma syartiyah, man dan ma istifhamiyah. Ini harus bahasa Arab ya. Ya, semuanya mengandung faedah umum. Man mausul faedah umum, man syartiyah umum, man istifhamiyah umum. Ma juga begitu, ma mausul, ma syarat, ma istifham, semuanya mengandung faedah umum. Qala rahimahullahu ta'ala wa mithluhu al-mufradu idh yudafu fafham hudita rustama yudafu. Wa mithluhu dan semisal itu pula, yani mengandung faedah umum juga, al-mufradu idh yudafu, isim mufrad yang diidhafahkan, yani mufrad mudaf, mufrad yang mudhaf kepada yang lain juga mengandung makna umum. Fafham hudita rusda ma yudhafu, maka pahamilah, semoga engkau dikasih hidayah bimbingan apa-apa yang diidhafahkan. Ini namanya al-mufradul mudhaf yufidul umum. Mufrad, isim mufrad yang diidhafahkan kepada kalimat yang lain juga mengandung faedah umum. Ya. Ini semua ikhwan disebut dengan siyaghul umum, sighat-sighat yang mengandung makna umum. Kaidahnya dipahami secara umum dengan makna yang begitu luas sampai datang takhsis, sampai datang yang mengkhususkannya, baru dimanakan secara khusus. Baik, kita kaji satu persatu. Yang pertama, Yang pertama dari siyagul umum al. Al al-jinsiyah listighraqil afrad. Al jenis yang meliputi semua person-personnya, bukan al-ahad. Ini yang masuk pada mufrad, juga yang masuk pada jamak. Contoh, Allah mengatakan dalam firman-Nya, wal 'asr innal insana lafi khusr. Aina syahid? Kata-kata al-insan. Innal insana lafi khusr. Al-insan, al di sini lil jins. Fayashmul wa yastaghriq jami'a afratih. Maka dia meliputi dan masuk padanya semua person-person yang namanya insan, manusia. Maka dia fitul umum. Allah mengatakan sungguh semua umat manusia dalam kerugian. Tahu dari mana kok dimanakan semua? Dari kata-kata al-bati itu. Difahami? Al-bati itu. Contoh yang lain ialah au yang masuk pada asmaul husna. Au jinsiyah yang masuk pada asmaul husna. Itu semuanya mengandung makna umum. Al-alim, al-qadir, as-sami, al-basir. Sehingga semua nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala mengandung sifat-sifat kesempurnaan yang maha gitu ya. Yang maha sempurna. Al-alim, zat yang maha berilmu. Antum gambarkan ilmu Allah begitu luas, ilmu yang begitu sempurna, yang begitu luas, yang dirinci panjang. Dari kata-kata al. Al-qadir, Allah al-qadir, zat yang maha kudrah. Kamu gambarkan kudrahnya Allah sempurna, meliputi panjang pembahasannya. Ini namanya al lil istighraqil jins. Dengan ilmu ini ikhwan, khusus untuk asmaul husna akan terbuka bagi antum ulumun kathirah nafi'ah. Ilmu yang begitu luas dan begitu manfaat ketika memaknakan asmaul husna. Muhim jid. Difahami insyaAllah ya? Jadi kan seharusnya. Ini contoh yang mufrad. Ada pun contoh yang jamak. Allah mengatakan dalam firman-Nya, ya ayyuhan nasu antumul fuqara'u ila Allah wallahu wal ghaniyyul hamid. Aina syahid? An-nas. Ya ayyuhan nas, an-nas. Kata-kata nasun itu maknanya jamak, meliputi semua umat manusia. Dia al listighraqil jins yang masuk pada bentuk jamak. Contoh yang lain hadis, innamal a'malu binniyat, al a'mal wa hakala. Sehingga dimaknakan secara umum sampai datang takhsis. Ketika ada takhsis, maka dikhususkan sesuai dengan takhsisnya masing-masing. Yang kedua, sifat umum yang kedua ialah an-nakiratu fi siyakin nafi. Nakirah, isim nakirah pada siyak penafian. Contoh, Allah mengatakan dalam firman-Nya, yauma la tamliku nafsun li nafsin syai'a wal amru yauma idzin lillah. Yauma la tamliku nafsun li nafsin syai'a, pada hari tidaklah memiliki sebuah jiwa untuk jiwa yang lain kemanfaatan sedikit pun. Mana syahidnya kan? Kata-kata nafsun. Yauma la tamliku nafsun. Nafsun itu nakirah. Apa alamatnya? Apa alamat nakirahnya? Tanwin. Ya, yauma la tamliku nafsun. Kata-kata nafsun itu nakirah. Dia jatuh setelah konteks penafian la tamliku, maka nafsun tufidul umum, meliputi semua jiwa. Terus li nafsin juga nakirah, umum semua jiwa. Syai'an juga nakirah, meliputi segala sesuatu. Sehingga pada hari tidak ada seorang jiwa pun, tidak ada satu jiwa pun yang bisa memiliki untuk jiwa siapapun sesuatu pun dari perkara kemanfaatan. Di penggambarannya itu umum semua ya. Semua jiwa, untuk semua jiwa, apapun bentuk kemanfaatannya. Ini takbir-takbir sangat bermanfaat ketika paham kaidah fiqhiyah dan kaidah usuliyah. Ini pun juga dipakai untuk tafsir Quran dan syarah hadis. Paham insyaallah ya? Beda. Paham ini? Yang kedua, yang ketiga, an-nakiratu fi siyaqin nahi. Isim nakirah jatuh pada siyak pelarangan, juga mengandung faedah umum. Dicontohkan dalam Al-Quran, Allah mengatakan dalam firman-Nya, wala tad'u ma'allahi ilahan akhar, wala tad'u ma'allahi ilahan akhar. Kamu jangan berdoa bersama Allah kepada sesembahan yang lain. Mana syahidnya? Kata-kata ilahan akhar. Kata-kata ilahan itu nakirah. Apa alamatnya? Tanwin. Tanwin ya kan. Kata-kata ilahan nakirah jatuh setelah konteks nahi. La tad'u. La tad'u. Kamu jangan berdoa bersama Allah ilahan akhar. Maka kata-kata ilahan umum, meliputi semua bentuk sesembahan-sesembahan selain Allah. Baik itu malak mukarrab atau nabiyun mursal atau waliyun saleh. Baik malaikat yang didekatkan atau rasul yang diutus atau wali yang saleh atau siapapun. Batu, pohon, matahari, bintang, bulan, semuanya. Tidak boleh. Kata-kata ilahan akhar. Ini manfaat sekali untuk tafsir ayat atau syarah syarah hadis. Itu dua tiga ya. Sekarang keempat, sifat umum yang keempat ialah man. Man meliputi man mausul, man yang merupakan isim mausul, man yang merupakan isim syarat, dan man yang merupakan istifham. Ini harus paham bahasa Arab ya Pak. Semuanya mengandung makna umum, meliputi man siapa saja. Siapa saja ya Pak. Barakallahu fikum. Allah mengatakan dalam firman-Nya, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Man apa ini? "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Man apa ini? Man syartiyah. Mengandung makna umum. Siapa saja yang bertakwa kepada Allah, Allah akan jadikan untuknya solusi. Siapa saja? Man laki, perempuan, pejabat, rakyat, kaya, miskin, darah biru, darah merah, darah kuning. Anda sebutkan, antum gambarkan dengan begitu luas. Man. Baik. Allah mengatakan dalam ayat yang lainnya lagi, ini kok man syartiyah kafe ya kan? Apa contoh yang man mausul? Gimana ya kan? Apa yang man mausul? Apa man istifham? Gimana contohnya ya kan? Al-muhim antum, kalau antum perhatikan dalam Al-Quran, dalam hadis, man itu tufidul umum, mausula, syartiyah, istifhamiyah. Ma juga begitu. Yang berikutnya yang ma juga mengandung umum. Ma istifham, ma syarat, dan ma mausul. Allah mengatakan dalam firman-Nya, walillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Ma apa ini, kan? Ma mausul. Walillahi ma fis samawat, ay alladhi fis samawat. Ma mausul. Allah mengatakan dalam yang lainnya lagi, ala inna lillahi man fis samawati wa man fil ard. Mana apa ini? Man mausul. Naam. Masya Allah. Wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuh. Ma apa ini? Ma syartiyah. Wa ma atakumur rasulu fakhuduh. Wa ma nahakum anhu fantahuh. Ma apa ini? Ma mausul. Ma mausul. Wahakadha. Difahami insyaAllah ya. Yang berikutnya adalah al-mufradul mudhaf. Mufrad, isim mufrad yang mudhaf kepada yang lain, itu juga mengandung faedah umum. Barakallahu fikum. Mufrad yang mudhaf. Seperti Allah mengatakan dalam firman-Nya, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Mana syahidnya, Ifan? Kata-kata nikmat Allah, nikmat itu isim mufrad, dia mudhaf kepada lafzul jalalah Allah, nikmat Allah mengandung makna umum semua kenikmatan dari Allah azza wajalla. Kalau kamu ingin menghitung-hitung nikmat Allah yang begitu luas, tidak bakal sanggup untuk mensensusnya dengan sempurna, gitu ya. Ini namanya mufrad mudhaf. Barakallahu fikum. Faham ini? Mafhum. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Ni'mati rabbik mufrad mudhaf. Mereka semua kenikmatan-kenikmatan yang ada. Barakallahu. Amin. Ini mengandung faedah al-umum. Tayyib, terkadang umumnya itu umum dengan makna afrodnya, person-person, satuan-satuannya. Terkadang pula umumnya di sini terkait dengan kandungan nilainya. Yang pertama jelas yang di atas, ni'matallahi itu afrodun ni'am, satuan-satuan nikmat semuanya masuk. Ada kalanya bukan person-personnya, tapi kandungan makna sifatnya umum. Seperti Allah mengatakan dalam firman-Nya, tabarakalladzi nazzalal furqana ala 'abdihi. Kata-kata ala 'abdihi, 'abdun mufrad mudhaf kepada dhamir ha, kembali pada Allah. Umum semua hamba ataukah khusus dalam ayat ini? Khusus, ini adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tabarakalladzi nazzalal furqana ala 'abdihi. 'Abd di sini khusus hanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang umum bukan person-person hambanya. Ayat ini membicarakan umum dari sisi sifatul ubudiyahnya. Paham ya? Sehingga umum pada sifatnya. Maka kata-kata abdihi meliputi semua makna ubudiyah. Ubudiyah ammah, ubudiyah khasah untuk Rasul. Ini muhim ceritanya, ya. Jadi terkadang umumnya itu yang dimaukan adalah person-personnya umum, meliputi semua pihak. Tapi ada kalanya umumnya itu bukan pada personnya, tapi pada sifatnya. Dalam ayat ini, subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Kata-kata abdihi, siapa itu, ikhwan? Banyak hamba ataukah satu hamba? Satu. Siapa itu? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. dia abd mufrad mudhaf kepada dhamir ha, kembali kepada Allah azza wajalla. Kamu ada mana umum, tapi umumnya di sini tidak dimaknakan person-person hamba, tidak, tapi umumnya di sini adalah sifat ubudiyahnya. Ini penting sekali kan dijamkan baik-baik, sehingga kata-kata abdihi Nabi kita Muhammad SAW yang beliau itu memiliki sifat ubudiyah ammah, ubudiyah khasah, bukan semata-mata hamba, tapi ubudiyah khasah sebagai Nabi Muhammad, sebagai seorang Nabi, seorang Rasul alaihi salatu wassalam. Jamkan baik-baik, ada muhim jiddah. Paham insyaAllah ya? Dipahami barakallahu. Cukup ya Pak, 6:30. Saya lihat jadwalnya 6:30 harus berhenti. Yakfi. Alhamdulillah dapat banyak ya Pak. Kalau saya punya usul diterima enggak ya? Supaya khatam. Terima. Terima enggak ya Pak? Saya punya usul kita teruskan ba'dal isya. Kan pagi ini sampai zuhur istirahat. Sore menjelang maghrib istirahat, pada maghrib sampai isya untuk meneruskan daurah umumnya. Pak desanya antum juga baru dihatamkan besok subuhnya. Saya perhatikan tinggal beberapa lagi nih. Saya hatam ya. Setuju ya? Ayo. Setuju ya? Manusianya nih. Setuju? Ayo. Khair insyaallah ya. Diteruskan ba'dal isya di sini. Diteruskan beberapa qawaid yang ada dan dihatamkan ahad subuhnya. Kalau besok subuh hatamnya jam 8. Sahatami gitu ya. Apa isya sahatami sampai malam gitu. Subuhnya istirahat. Yang mana? Nah, dibagi dua aja ya, ba'dal isya beberapa kita ambil baru dihatamkan ahad subuhnya, gitu ya. Insyaallah ya, Pak. Saya katakan kok tinggal sedikit ini. Ide yang cemerlang insyaallah. Naqtafi lahuna subhanaka bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Fadhlu hafizakumullah.